Allah wa ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Faraid Al-Muyassar. Terakhir kita telah membahas tentang Al-Auliyah. Sudah selesai belum ini? Al-Aul. Al-Aul terjadi ketika aslul masalah lebih besar daripada siham. Ya. Sudah belum? Sudah selesai? Selesai ya? Ya, sekarang kita masuk ke at-tashih berarti ya. Betul. Awal enggak sulit insyaallah ya. Awal enggak begitu sulit. Tinggal diganti saja asal masalahnya dengan asal masalah yang baru, iya kan? Tapi antum harus pas dulu sebelumnya dalam menentukan jatah-jatah setiap ahli waris. Jangan sampai salah ngitungnya. Kalau sudah benar, eh, ternyata jumlah sihamnya setelah dihitung, jumlah jatah ahli warisnya setelah dihitung lebih besar daripada apa? Asal masalah, maka ketika itu terjadi apa? Aul, pengurangan jatah pada masing-masing dari ahli waris. Insyaallah ini enggak terlalu sulit ya. Tidak apa-apa, nanti kalau ada syal silakan ditanyakan. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, at-tashih. Ya, at-tashih. Qala al-musannif rahimahullah, idza kana al-mas'alatu idza kana fil mas'alati inkisarun bi an la tanqasim bi an la tanqasim as-sihamu 'ala al-warathati aw ba'dihim fa innana nahtaju ila tashih. Jika pada masalahnya ada inkisar, ya, ada apa, pecahan. Bi an la tanqasim as-siham, di mana siham, jatah-jatah ahli waris, tidak bisa terbagi kepada ahli waris atau sebagiannya, ya, tidak bisa terbagi kecuali dengan adanya pecahan. Fa innana nahtaju ila tashih, maka kita perlu mentashih, membetulkan kembali, memperbaiki kembali asal masalah. Kita ulangi ya, apabila pada masalah ada inkisar, inkisar itu pecahan, seperti kalau misalkan jatahnya dua, kepalanya yang berhak mendapatkannya tiga, kan pecah itu, dua bagi tiga. Atau sihamnya tiga, kepalanya dua, tiga bagi dua pecah gak? Pecah. Apabila pada masalahnya ada inkisar, di mana sihamnya tidak terbagi kepada ahli waris atau sebagian mereka kecuali dengan adanya pecahan, maka kita perlu mentashih. Ta'rifu, sekarang definisi dari tashih itu apa? Tashih adalah tahsilu aqalli adadin yakhruju minhu nasibu kulli warithin sahihan bila kasrin. Nah ini, tashih adalah menghasilkan bilangan terkecil, menghasilkan bilangan terkecil. Yang keluar dari bilangan terkecil ini bagian setiap ahli waris dalam keadaan sahih, tidak ada pecahan. Lawannya pecah apa? Hah? Enggak ada pecahan. Genap ya gitu ya. Jadi menghasilkan bilangan terkecil, yang keluar dari bilangan terkecil ini bagian dari setiap ahli waris tanpa ada pecahan. Paham? Ya. Jadi dengan contoh akan lebih jelas. Lihat misal contoh. Seorang mati meninggalkan umun, ibu. Kemudian amun, paman lima, pamannya. Umun di sini sepertiga. Siapa yang bisa menjawab kenapa sepertiga, ibu? Ya karena tidak ada cabang yang mewarisi, tidak pula ada saudara. Saudara enggak ada. Ya sepertiga ini jatah terbesar bagi ibu, ya kan? Paman, ya sisa dia. Paman kan termasuk apa? Asobah. Yang mewarisi sisa. Ya, maka sepertiga di sini penyebutnya cuma satu ya. Ya. Maka tinggal kita ambil tiga, kemudian kita jadikan sebagai asal masalah tiganya, ya kan? Nah, sepertiga dari tiga berapa? Satu. Sisanya berapa? Tiga kurang satu? Dua. Berarti dua dibagi lima. Kan paman kepalanya ada berapa? Lima. Jatahnya berapa? Dua. Dua bagi lima bagaimana? Pecah enggak? Nah, ini yang namanya inkisar. Paham? Ini yang namanya inkisar. Ya. Pecahan terjadi. Ya. Jadi perlu ditashih lagi apanya, asal masalahnya. Jadi bukan tiga asal masalahnya, perlu ditashih, perlu diperbaharui. Ham? Tergambar belum inkisar pecahan? Tergambar insyaallah ya. Kalau terjadi inkisar maka masalahnya meskipun tidak terjadi aul, ya harus ditasih perbaiki. Ya. Bagaimana caranya? Ah ini. Walitasihi labudda min at'arufi 'ala nasabi al-arba'. Alhamdulillah ini sudah bagian sudah kita jelaskan. Untuk kita bisa mentashih asal masalah, ya diperbaiki kan ada pecahan kan? Berarti asal masalah diperbaiki kan? Iya. Paham ini? Mungkin yang sebelumnya belum bisa memahami agak kesulitan memahami yang ini gitu. Tapi yang sebelumnya nyambung insyaallah nyambung karena sebagian sudah kita sentuh bahasanya. Jadi untuk mentashih memunculkan asal masalah yang baru, la budda min at'arufi 'ala nasabil arba', harus kita mengenali rumus yang empat. Nasab yang empat. Ya, rumus yang empat sudah kita lewatkan apa saja? Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun. Sudah kan? Ya, ini diulang. At-tamatsul yang pertama. Tamatsul itu apa? Tasawi al-'adadain. Samanya dua bilangan. Seperti penyebutnya dua dengan dua. Ya kan? Dua dengan dua. Atau tiga dengan tiga. Paham? Ya. Ini tamatsul. Ini mutasawiyan, sama dua dengan dua. Yang kedua at-tadakhul. Apa itu at-tadakhul? An yanqasimal akbaru 'ala al-ashghari bila kasrin. Bilangan yang besarnya bisa dibagi kepada yang kecil. Bisa dibagi dengan yang kecil tanpa pecahan. Seperti 6 dengan 3. Mana yang lebih besar 6 dengan 3? 6. 6 bisa dibagi 3 enggak tanpa pecahan? Bisa. Ini namanya apa? Tadakhul. Ya. Kemudian yang ketiga at-tawafuq. Tawafuq. Ya, apa itu tawafuq? An yattafiqa fil qismah 'ala 'adadin akhar. Ya. Ghairi al-wahid. At-tawafuq adalah apabila ada dua bilangan ittafaqa fil qismah, bisa dibagi dengan bilangan yang lain selain satu. Nih ada dua bilangan nih. Kita ada dua bilangan. Dua bilangan ini ya bisa dibagi dengan bilangan yang lain, tapi pembaginya bukan satu. Bisa dibagi selain satu. Bisa dibagi dua, bisa dibagi empat. Paham? Sudah sempat disinggung sebelumnya kan tawafuq. Ada dua bilangan yang bisa dibagi dengan bilangan yang lain, tapi bilangan yang lainnya bukan satu, bukan satu. Contoh ya, 6 dengan 4. 6 dengan 4. Tamatsul bukan? 6 dengan 4 tamatsul bukan? Bukan. Kalau tamatsul kan sama bilangannya. Tadakhul bukan? Tadakhul kan yang besarnya bisa dibagi yang kecil. Ini bisa enggak 6 dibagi 4? Enggak bisa. Berarti ini bukan tadakhul. Ah, dia masuk ke tawafuq. Kenapa? Karena 6 dengan 4 itu bisa dibagi 2. Bisa dibagi 2. 6 dibagi 2 bisa enggak? Bisa. 4 dibagi 2 bisa enggak? Nah, kalau sekarang ya sekarang terakhir. Ah, belum selesai. Misal contoh 6 dengan 4. Yanqasimani 'ala 2 'ala 2. Iya. 6 dengan 4 bisa dibagi 2, betul? 6 bagi apa? 2 3 4 bagi 2 ya 2. Nah. Wa fi tawafuqi la yanqasimul 'adadul akbar 'ala al-ashghar illa bi kasrin. Ya, pada tawafuq tentunya bilangan yang besarnya tidak bisa dibagi dengan bilangan yang kecil tanpa ada pecahan, iya kan? Pasti ada pecahan kalau tawafuq. Tadi kan 6 dengan 4. Bisa dibagi enggak? Bisa, cuma ada pecahan. Betul? Wa fi tawafuqi, dan pada tawafuq la yanqasimul 'adadul akbar, bilangan yang gedenya tidak bisa dibagi dengan yang kecilnya tanpa pecahan. Mesti ada pecahannya kalau dibagi. Paham? Tawafuq itu. Wa idza tafaqa al-'adadani ya bil qismah 'ala akthar min rukmin, sana'khudh fi tashih ar-raqma al-akbara. Ya. Apabila ada dua bilangan nih. Apabila ada dua bilangan, ya. Ittafaqa wa idza ittafaqa al-'adadan, apabila ada dua bilangan bil qismah bisa dibagi. Bisa dibaginya itu ala aktsar min rukmin. Bisa dibaginya bukan hanya dengan satu bilangan saja. Kan ada dua ini penyebut, ada dua. Ada dua penyebut. Bisa dibagi dengan bukan hanya satu bilangan, bisa dibagi dengan satu atau dua bilangan. Ya. Yeah. Paham ini? Kalau tadi kan 6 dengan 4 bisa dibagi dua kan? Hanya satu bilangan saja, bisa dibagi dua saja. Nah, sekarang kalau ada dua bilangan bisa dibagi kepada lebih dari dua bilangan, maka kita ambil bilangan yang terbesar. Contohnya 8 dengan 12. Bisa dibagi berapa? Bisa dibagi dua, bisa. Bisa dibagi empat, bisa. Betul? Berarti kan bisa dibagi lebih dari dua bilangan. Lebih dari satu bilangan. 8 dengan 12. 8 bisa dibagi bagi 2, bisa. 4 dibagi 4 juga 8 bisa. 2, 12 juga bisa dibagi 2, 6. 12 juga dibagi 4 bisa. Berapa? 3. Bagaimana kalau seperti ini? Ya, bisa dibaginya bukan hanya kepada satu bilangan. Ya, kata penulis ini, maka kita ambil yang terbesar, bilangan terbesarnya. Mana 2 dengan 4 yang lebih besar? 4. Fana fanakhudz al-arba'ah, kita ambil 4. Kenapa? Li'annal ghoyata ikhtisarul arqam. Karena tujuannya adalah bagaimana kita mengambil bilangan terkecil, ya kan? Ikhtisar atau meringkas nomor. Kalau semakin besar pembaginya kan nanti kan semakin kecil hasilnya, ya kan? Iya. Ya, ketika pembaginya atau penyebutnya semakin besar ya nanti kan hasilnya semakin kecil gitu. Jadi kita ambil yang besarnya 2 dengan 4. Fana'khudz al-arba'ah, kita ambil 4 li'annal ghoyah, karena tujuannya adalah ikhtisarul arqam. Untuk meringkas bilangan-bilangan, angka-angka. Kalau pembaginya semakin gede kan angkanya semakin kecil, ya kan? Sekarang coba antum 8 bagi 2, berapa hasilnya? 4. 8 bagi 4? Ya, lebih kecil kan? Mana lebih gede 4 dengan 2? 4, lebih kecil 2. Semakin kecil semakin bagus. Ya. Meskipun kalau antum yang ambil yang gede enggak rusak hitungannya. Enggak rusak. Sama. Iya, antum milih yang manapun sebenarnya benar juga hitungannya, cuma lebih ringkas ketika antum ambil ya bilangan yang besarnya. Terbayangkan gini. Ya, jadi pada tawafuk enggak mesti bisa dibagi 2. Lihat ada enggak yang lebih tinggi dari 2. Paham? Kalau ada yang lebih tinggi dari 2, ambil yang lebih tinggi dari 2. Seperti tadi kan 8 dengan 12 bagi 2 semua bisa. 8 bagi 2 bisa. 12 bagi 2 bisa. Tapi ketika dibaginya 4 bisa juga. Ini ambil yang pembaginya 4. Soal terbayang ya. Ya. Kemudian yang keempat, at-tabayun. Ini tabayun gampang. Apa itu tabayun? An la yattafiqu fi syai'in mimma sabaqa. Ketika ada dua bilangan, ya, tidak ada kesamaan dari sesuatu yang telah lewat penyebutannya. Jadi 2 dengan 3. 2 dengan 3 tamatsul bukan? Bukan, karena 2 dengan 3 beda bilangannya. Tadakhul bukan? Bukan, karena 3 enggak bisa dibagi 2. Ya kan? Tawafuq bukan? Tidak bisa, karena 3 dengan 2 hanya ketemu di 1/1, ya kan? Enggak dianggap kalau iya 2 bagi 1 bisa, 3 bagi 1 bisa. Enggak dianggap kalau ketemunya di 1/1. Nah, sudah paham ini? Nah, ini sebenarnya sudah lewat itu. Gimana Pak Don? Sudah lewat kan? Ya, kalau tapi tetap fadol yang sudah lewat juga. Nanti insyaallah selesai pembahasan apa ya? Pembahasan apa nanti kita rojak lagi enggak apa-apa. Oke. Sebelum nanti pembahasan mafqud kali sebelum pembahasan iya, setelah ar-rad barangkali mau diulang itu ulang lagi. Secara ringkas simpulannya dari awal. Ya. Sekarang lanjut dulu ya. Baik, tariqatu tashih. Bagaimana cara mentashih menghasilkan asal masalah yang baru? Karena sebab ada inkisar. Katanya al-inkisaru imma an yaqa'a 'ala fariqin wahid min al-warathati aw 'ala akthara min fariqin. Inkisar ini enggak ada di apa aplikasi ini. Enggak ada kalau antum di aplikasi biasanya enggak ada ini. Inkisar ada kalanya inkisar terjadi pada 'ala fariqin wahid, pada satu kelompok dari ahli waris. Aw 'ala akthara, kadang terjadi inkisar pada 'ala akthara min fariqin, terjadi pada lebih dari satu kelompok. Apa itu yang dimaksud dengan al-kelompok? Al-fariq di sini wal muradu bil fariq, yang dimaksud dengan fariq di sini adalah jama'atun ishtaraku fi sahmin wahid, sekelompok yang mereka bersekutu bersama-sama dalam satu bagian, seperti anak laki-laki semua, paman semua, bibi semua. Jadi bibi ini fariq, paman fariq, anak-anak fariq, paham? Istri-istri fariq, paham? Tergambar. Jadi kita ulangi, inkisar ada kalanya terjadi pada satu fariq, ada kalanya terjadi pada lebih dari satu fariq. Yang dimaksud dengan fariq adalah sekelompok orang yang bersekutu dalam satu saham yang sama. Ya, seperti tadi, saudara laki-laki, saudara perempuan, tergambar enggak fariq? Paman, istri, kan istri bisa lebih dari satu, ya. Kakek juga, nenek ya bisa lebih dari dua, bisa tiga. Hamid di sini ada pertanyaan? Abdul. Jadi sudah kita ambil beberapa istilah yang baru di sini. Pertama tashih, memperbaharui asal masalah. Kapan? Ketika terjadi inkisar. Inkisar adalah ketika saham jatahnya tidak bisa dibagi dengan jumlah kepala yang ada kecuali dengan pecahan. Kemudian sudah kita ambil juga istilah yang ketiga, apa? Fariq. Ya, sekelompok orang yang bersekutu dalam satu jenis warisan yang sama. Kemudian juga tadi tamatsul, tadakhul, tawafuq dan tabayun. Sekarang praktek. Ya. Al-inkisaru ala fariqin wahid. Terjadinya pecahan pada satu kelompok saja. Yani 1 2 3 4. Insyaallah enggak sulit. Ya. Lihat fa in waqa'a al-inkisaru ala fariqin wahid nattabi'u al-khutuwati taliyata. Jika terjadi pecahan, pecahan terjadi menimpa ala fariqin wahid kepada satu kelompok. Seperti paman, kayak tadi kan contoh kan paman 5. Ini kan satu fariq paman. Iya. Apabila terjadi inkisar pada satu fariq kelompok, maka kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, ya langkah-langkahnya. Nanduru al-alaqah baina ru'usil fariqi wa sihamihi bitabayun wa tawafuq faqat. Mungkin kita bantu dengan tulis lah. Ya. Om sama Am. Lihat katanya. Nandur al-alaqah baina ru'usil fariq wa sihamihi bitabayun wa tawafuq faqat. Kita lihat kaitan antara ru'usul fariq, kepala-kepala fariq. Ini ru'usul fariq berapa ini? 5. Ya, tadi catatannya di sini sebutkan 3. Terus 1 2. Kita lihat keterkaitan hubungan antara ru'usul fariq 5 wasihamihi, dengan sihamnya, ini sihamnya 2. Jadi dibandingkan, dibandingkan antara jumlah fariq, kepala fariq dengan jatahnya, paham? Nah, dilihat dengan dua kacamata saja, yaitu dua kacamata ini, maksud tabayun dan tawafuk, paham? Tabayun dan tawafuk. 5 dengan 2, tabayun dan tawafuk. Tabayun. Nah, paham ini? Ya. Lihat. Sudah selesai ini. Jadi langkah pertama apa? Kita membandingkan jumlah kepala yang ada pada fariq dengan sahamnya. Kita pandang ya, keduanya dengan dua kacamata saja, yaitu apa? Tabayun dan tawafuk saja. Yang selainnya tamatsul enggak dipakai. Apalagi? Hah? Tadakhul enggak dipakai. Tabayun, tawafuk. Tabayun beda angka, dua angka yang enggak ketemu gitu. Ya, tawafuk bisa ketemu di 2. Seper 2 atau lebih, ya. Ketemu di 2 atau lebih. Paham ini ya? Nah, lihat. Fa in kana tabayunan, kalau ternyata setelah dibandingkan antara jumlah kepala fariq dengan sihamnya terjadi tabayun seperti 5 dengan 2, ya. Maka na'khud adad ar-ru'us, nih kita ambil jumlah kepala. Ini disebut dengan juz'us saham. Berapa jumlah kepalanya? 5. Kita letakkan di samping asal masalah sebelah kanan. Ini namanya juz. Ya, namanya aja juz saham, namanya juz'us saham, bagian saham istilahnya. Nah, sudah kan? Jadi kalau tabayun kita ambil apa? Angka yang merupakan jumlah kepala fariq diletakkan di samping kanan asul masalah. Wa nadribuhu, nadrib itu bukan dipukul ya, kita kali. Iya, fi pakainya. Nadribuhu, kita kalikan juz masalah ini 5 fi aslil masalah, dengan asul masalah. Berapa 5 kali 3? 15. Iya. Nah, 15 ya. Kemudian aw fi mablaghiha min al-aul. Kalau memang terjadi aul, maka juz ini dikalikan asul masalah setelah terjadinya aul. Aulnya mentoknya di mana? Dikalikan dengan aul, paham? Kalau ada aul ya. Kalau ada aul kan asul masalah enggak dipakai nih, yang pertama kemudian ganti yang kedua, ah itu dengan yang kedua itu. Hah, kalau aul ya. Ya. Kita ulangi, kemudian dikalikan juz'u saham ini 5 ya. Dengan apa? Asul masalah atau dikalikan dengan asul masalah ketika terjadi aul ya. Tsumma fi siham, ah kemudian dikalikan juz'u saham ini 5 dengan siham. Ini siham kan? 5 kali 1 berapa? 5. 5 kali 2 berapa? 10. Lihat, sekarang terjadi pecahan enggak? Sebelumnya kan terjadi pecahan. Ibu 1, orang 1 enggak ada pecahan, ya kan? Sekarang paman jatahnya 2, orangnya 5, pecah enggak? Pecah. Dalam ilmu faraid enggak boleh ada pecahan. Nah, kita selesaikan dengan tashih tadi. Karena di sini jumlah kepalanya fariqnya ada 5. Kemudian sahamnya 2, 2 dengan 5 tabayun, maka jumlah kepalanya kita tarik, kita jadikan juz saham dikalikan dengan asal masalah menjadi 15. Kemudian dikali 5 kali 1 5, 5 kali 2 itu ada pecahan enggak sekarang? Enggak ada. Ibu berarti 5. Ya, kemudian paman 10, 10 ada 5 orang. Berapa masing-masing berarti? Ya, pecahan terjadi enggak? Enggak ada pecahan. Nah. Enggak ada pecahan kan? Nah itu, jadi jatahnya ibu berapa? Ibu 5/15 gitu. Iya, 5/15 sama dengan 1/3. Sama, iya. Jatahnya paman masing-masing berapa? 2/15. Paham? Masing-masing 2/15, 2/15, 2/15. Selesai. Gampang, insya Allah ya. Ada pertanyaan gak? Paham kalau antum aktif. Nanya, kata-kata nanyanya di awal lagi, belakang, mundur. Ya, gak apa-apa. Nggak ada pertanyaan? Nah, thumma fi siham, katanya kemudian setelah juz'u saham ini ya dikalikan asul masalah, kemudian juz'u saham ini dikalikan dengan siham jatah setiap ahli waris 5 kali 1 5 dihasilkan siham yang baru ya kan? 5 kali 2 10 ya. Wa natiju wa musihul masalah, dan hasilnya 5 kali 3 inilah musihul masalah, yang mentashih masalah, yang memperbaharui masalah. Ya contohnya misal ibu sepertiga am asib ya. Ibu sepertiga ya berarti asul masalahnya 3. Sepertiga dari 3 1, sisanya 2. Terjadi pecahan paman jatahnya 2, orangnya 5 ya. Maka 5 kita angkat, kita kalikan dengan asul masalah menjadi 15. Kemudian 5 dikali siham masing-masingnya, 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, selesai. Jadi yang dipakai yang ini. Ini yang dipakai. Ya. Paham ini? Ah, ini kalau masalahnya apa? Tabayun. Kalau ketika kita bandingkan antara apa? Ru'us al-fariq dengan apa? Sihamnya tabayun. Gampang tabayun, tinggal diambil aja kepalanya. Fariq itu jumlahnya ada berapa? Paham? Ini ingat ketika fariqnya cuma satu fariqnya. Gampang kalau fariqnya cuma satu. Nah sekarang wa in kana tawafuqan. Sekarang kalau tawafuq bisa ketemu di 1/2 atau lebih. Bagaimana? Ya ini kita sekarang dihapus ini. Ya. Hah? Oh iya. Om sama amin sudah dihapus. Jumlahnya saja diganti 6. Ya. Ya. Ibu berapa? 1/3. Aman? Asobah. Ya. Nah. Ibu 1/3 berarti sama. Berapa? 3 juga. 1. Ini berapa? Sama berapa? 2. Nah sekarang lihat. Wa ikana tawafuqan, jika tawafuq yang terjadi, kan langkah yang pertama kita lihat bandingkan antara jumlah fariq dengan sihamnya. Jumlah fariqnya 6 am, si sahamnya 2. 2 dengan 6 bagaimana? Tawafuq di 1/2. 2 bagi 2 bisa 1, 6 bagi 2 bisa 3. Ya. Lihat. Na'khud wifqa adadar ru'us. Kita ambil tawafuq adadar ru'us berapa? 6 dengan 2 tawafuq di berapa? 2. 2 bagi 2 berapa? 1. 6 bagi 2 berapa? 3. Ah ini 6 bagi 2-nya ini taruh di sini 3. Nah. Itu caranya. Ya. 6 bagi 2 berapa? 3. Ini kan tawaf itu berdua. Maka 6 bagi 3 6 bagi 2 apa? 3. 3-nya kita angkat, kita jadikan juz apa? Saham, juz usaham. Paham? Setelah itu ya dikali-kalikan wa nadribu fi aslil masalah, kita kalikan dengan asal masalah. 3 dengan 3 kali 3 berapa? 9. Kemudian dikalikan dengan siham. Ya, aw fi mab wa nadribu fi aslil masalah, kita kalikan dengan asal masalah, 3 dengan 3. Atau fi mab aw fi mablaghya min al aul, atau ketika terjadi aul sampai di angka berapa aulnya, maka dikalikan dengan aul itu. Tsumma fi siham, kemudian kita kalikan dengan siham. Saham namanya. Catanya 3 kali 1 3 kali 2 6. Nah itu wa natij huwa musihul masalah, hasilnya ini 3 kali 3 ini musihul masalah, ini yang memperbaharui masalah. Coba ada pecahan, kalau yang pertama kan ada pecahan nih, 1 ibu kan jatuhnya 1 ya, enggak ada masalah. Sekarang berapa? Paman sahamnya 2, orangnya 6, pecah enggak? 2 bagi 6 pecah. Nah, sekarang setelah ditasih ada enggak pecahan? 6 bagi 6 enggak pecah kan, masing-masing berapa? 1 kurang ya? 1 6. Berarti ibu 3/9 sama dengan 1/3. Paman masing-masing 1/9. Gitu. Kira-kira bisa difahami? Soalnya enggak sulit. Nah, sekarang latihan. Antunya ngerjakan. Anaknya enggak nulis. Orang mati, tangan ibu lagi meninggalkan zaujah, zaujah. Kemudian ibn mbak anak laki-laki 10. Ya, mana nih hitungannya? Zaujah ketika ada anak berapa? Istri? 8. 8, jangan lupa ya. Istri kalau 4, 8. Ada anak 9. Anak laki-laki apa? Sisa asal salahnya ain asobah asih. Berarti asal masalahnya tidak pindahannya jadi cuma 1 berapa? 8. 1/8 dari 8 berapa? 1. Iben sisanya 8 terakhir itu berapa? 7. Ada pecahan enggak ini? Jatahnya 10. Orang jatahnya 7, orangnya 10. Pecah enggak? Bagaimana caranya? 7 dengan 10 apa hubungannya? Tawafu tabayun. Tabayun kata tabayun. 10 ini kita angkat. Nah, terus dikali dengan 8 berapa? 80. Ya, 10 kali 1 10. 10 kali 7 10. Pecah enggak cara? Ya, enggak pecah. Berapa masing-masing berarti? 10. Hei, berapa? 70 kurang 10. 7. Gampang enggak? Iya. Lanjut. Sekarang kalau inkisarnya pecahnya terjadi pada dua kelompok. Ini asik sebenarnya sih kalau namanya nyambung. Sampai 4 kelompok. Kalau nyambung ya dari awalnya. Insyaallah nanti kalau perlu diringkaskan kembali dari belakang kita ringkaskan sama-sama. Kalau enggak perlu ya misalkan nanti murojaah sama Pak Nur saja atau Pak Padun ya alhamdulillah gitu ya. Hal inkisaru ala fariqain, terjadinya pecahan pada dua kelompok. Kalau tadi pas satu kelompok paman saja atau misalkan istri saja. Wa in waqa'a al-inkisaru ala fariqaini nattabi' ma yali, apabila terjadinya pecahan itu pada dua kelompok maka kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Ya, hampir sama mirip ya, cuma ada tambahan. Nandur al-alaqah baina 'adad ar-ru'usi wa sihami bit-tabayuni wa at-tawafuqi faqat kama marra. Kita lihat keterkaitan antara jumlah kepala yang ada pada fariq dengan sihamnya dengan dua kacamata tabayun, dengan dua rumus tabayun dan tawafuq saja sebagaimana kita lewat. Sama ini ya, langkah yang pertama ini. Nah, ini yang keduanya ini yang beda ini ya. Ya, fa in kanat, kita mungkin bantu sambil gambar aja. Yang ada di situ saja. Om. Oke. Akhoni om. Akhoni om. Terus. Am. Om. Akhlul berapa? 6. Kemudian am berapa? 5. Am 5 ya. Akhlul di 6. Am 5 betul. Lagi nih. 5 semua. Lihat cara yang kedua. Pertama tadi sama dengan sebelumnya. Fa in kana tabayun, kalau ternyata tabayun, iya. Na'khudz 'adad ar-ru'us wa naj'aluhu mahfuzha. Ah ini. Kalau ternyata yang terjadi tabayun, kita ini aja loh. Om berapa datanya? Per. Nama per enam. Nama saudaranya tapi enggak satu. Kemudian akhun li om, saudara si ibu. Berapa? Per. Nama per tiga. Jumlahnya lebih dari satu. Am, gimana? Maka kata Indonesia sisa S. Nah, enam dengan tiga apa ini? Tadakul. Iya kan, karena tiga, enam itu jadi tiga. Ambil yang enam yang besar ini. Nah, seper enam dari enam? Satu, betul? Seper tiga dari enam? Dua. Am, berapa jumlahnya? Sisa berapa? Enam kurang tiga ya. Sekarang, ibu satu, jatahnya orang satu, gak ada pecahan. Saudara, saudara si ibu, sahamnya dua orang ini, pecah gak? Pecah, ini satu varian. Kemudian paman, jatahnya tiga. Orang ini yang pecah gak? Berarti terjadi inkisar pada dua varian, betul? Nah, sekarang caranya katanya setelah antum ya tadi membandingkan dengan dua dengan lima, bagaimana hubungannya dua dengan lima? Tabayun. Kalau tabayun, diambil apanya? Ya, diambil ini jumlah kepalanya. Tapi tidak langsung dijadikan juz usaham, tapi ditaruh di sebelah sini saja enaknya. Mahfud ini yang disimpan. Lima ada yang simpan. Ya, disimpan mahfudhan. Ya, kata di sini, fa in kana tabayun, kalau tabayun yang terjadi, na'khudz 'adad ar-ru'us, kita ambil berarti jumlah kepala yang ada pada fariq, wa naj'aluhu mahfudhan, dan kita jadikan jumlah kepala tadi yang ada pada fariq mahfud, sesuatu yang disimpan. Ya. Wa in kana tawafuq, kalau ternyata tawafuq, bagaimana kalau tawafuq? Ya. Na'khudz wifqa 'adad ar-ru'us wa naj'aluhu mahfudhan aidha. Maka kita ambil tawafuq yang sesuai dengan jumlah kepala, kemudian kita jadikan mahfud juga. Sekarang kalau 5 dengan 3 bagaimana ini? Eh? 5 dengan 3 tabayun, bagaimana? 5 kita taruh sini. Ya. Nah, sudah. Seperti itu. Ya. Ini kalau ini tabayun semua ya. Kalau tawafuq juga sama. Misalkan taruhlah amnya 6 ya. Amnya 6. Berarti kan 3 dengan 6 apa? Tawafuq. Berarti kan dibagi 3 ya. 6 bagi 3 berapa? 2. Taruh di sini 2-nya. Gitu. Paham? Kebetulan di sini apa terjadinya apa? Iya, tabayun semua gitu. Nah, sekarang setelah selesai mahfud, ada berapa mahfud di sini? Bukan Pak Mahfud ya. 2 mahfud, yang disebut 5 dengan 5. Sekarang 5 dengan 5. Antara mahfud satu dengan yang lain itu pakai kacamatanya 4 kacamata. Dipakai lagi 4 kacamatanya. Tamatsul, tadakhul, tawafuq, tabayun dipakai. Sekarang 5 dengan 5 apa hubungannya? Tamatsul. Kalau tamatsul ya tinggal ambil salah satunya. Sini 5. Ini namanya juz usaham. Juz usaham. Ya, juz usaham. Ya. Ya sudah selesai. Tinggal antum kalikan 5 dikali 6 berapa? 30. Ya. Kemudian dikali sihamnya sekarang 5 dikali sihamnya 5 kali 1 5 5 kali 2 10 5 kali 3 15. Pecahannya masih ada enggak? Enggak ada. Iya. Ibu jumlah orangnya 5, jatahnya 10. 22. Paman orangnya 5, jatahnya 15. 33. Ya kan? Mana? Akhun li 5. Iya. Jatahnya 10 berarti berapa? 22. Paman 5 orang, jatahnya 15, 33. Enggak ada pecahan kan? Ha itu. Katanya tsumma nandur al-alaqa bainal mahfudzaini bin nasabil arba'. Kemudian kita lihat keterkaitan antara dua mahfudz ini, melihatnya dengan 4 kacamata yang sudah lewat. Iya. tawafuq, tadakhul, tabayun, tamasul. Ya. Ada contohnya kok, tenang. Fa in kana tamatsulan na'khudh ahadahuma wa nadribuhu fi aslil mas'alah aw fi mablaghiha min al'aul thumma fi sihami wan natij wa musihul mas'alah. Ya. Apabila terjadi tamatsul ya antara dua mahfudz tadi, ya kan tamatsul nih, ya. Maka kita ambil salah satunya, jadilah sama aja. Kemudian kita kalikan dengan asal masalah, 5 kali asal masalah. Ya. Atau fi mablaghiha min al'aul, jumlah yang mentok ketika terjadi aul. Aulnya mentok di angka berapa, dikalikan dengan aul itu. Kemudian setelah itu ini sihamnya 5 dikali dengan siham, jatah masing-masingnya. Hasilnya itulah musihul masalah. Ya, yang memperbaharui, mentashih, memperbaiki masalah. Ini kan 5 kali 6 ini musihul masalah. Lihat contohnya. Seorang mati meninggalkan om. Ya sama tadi seperti yang kita kerjakan. Om, kemudian akhun li om 5, am 5. Ibu 1/6, akhun li om 5 orang 1/3, am asib sisa. Asal masalahnya 6. Dari mana 6 tadi? 6 dengan 3. Itu kenapa? Tadakhul, diambil yang terbesar 6. Iya. Kemudian hitung 1/6 dari 6 1. 1/3 dari 6 ya 2. Sisanya 3. Ada pecahan di situ. Akhuli om sahamnya 2, orangnya 5 pecah. Paman sahamnya 3, orangnya 5 pecah. Maka ditashih caranya tadi. Lihat, ya untuk akhli om sahamnya 2, kepalanya 5. Maka tabayun. Kalau tabayun maka tinggal jumlah kepalanya diambil 5. Kalau di sini diletakkan di sebelah kiri ya. Kalau kita biasanya di sebelah kanan lebih bagus gitu. Dekat kan? Ya di sini sebelah kiri ya, silakan. Itu mahfudzat itu. 5. Kemudian am jatahnya 3, orangnya 5. Pecah juga. Tabayun 3 dengan 5. Maka 5-nya dijadikan sebagai mahfuz yang kedua. Nah, antara dua mahfuz ini dilihat dengan 4 kacamata. 5 dengan 5 tamatsul. Maka diambil salah satunya dikali dengan asul masalah 6. 5 kali 6 30. Terus setelah itu dikalikan dengan saham masing-masingnya. 5 kali 1 5, 5 kali 2 10, 5 kali 3 15. Gimana nih? Paham? Kalau belum paham tanyakan. Iya. Yeah. Gimana? Paham ya? Anur gimana, Pak? Padol gimana, Pak? Masih ada yang bingung? Bisa, Pak? Iya. Yeah. Insyaallah 3 orang sudah bisa membantu antum untuk memurojaah. Barangkali ada yang belum paham. Ya. Ya kata-kata gampang. Ya tinggal dikalikan dengan yang awalnya itu. Dikalikan dengan yang awal setelah di awal. Jangan asal masalah setelah terjadinya awalnya itu. Misalkan sebelum awal 6, ketika terjadi awal jadi 9, maka 9. Gitu, paham? Ya. Lanjut, wa in kanat tadakhulan, kalau perlu yang ada awalnya enggak apa-apa nanti selesai ini. Iya, atau di sini juga jangan ada. Iya. Maghrib masih tetap jam 6.15. Iya, lanjut ya. Wa in kanat tadakhulan na'khudh al-'adad al-akbar wa nadribuhu fi asli al-mas'alah. Jika ya terjadi tadakhul antara dua mahfudznya ini, antara dua mahfudznya. Ya. Maka kita ambil al-'adad al-akbar, bilangan terbesar. Iya kan kalau tadakhul wa nadribuhu dan bilangan terbesar ini kita kalikan dengan asal masalah. Atau fi mablaghiha min al-aul atau batas akhir masalah ketika terjadi aul. Kemudian ya dikalikan dengan siham, bilangan terbesar tadi dari mahfud dikalikan dengan siham masing-masingnya dan hasilnya itulah musihul masalah. Musih itu yang memperbaiki, memperbaharui masalah. Contoh lihat. Jadi antum sekarang ada istilah baru ya, mahfud. Ya, ada istilah baru apa? Mahfud. Mahfud ini terjadinya hanya ketika fariknya lebih dari satu. Iya kan? Kalau fariknya cuma satu, cuma langsung dikalikan dengan asal masalah. Ketika fariknya dua atau lebih, ada apa mahfud? Ada mahfud di situ. Enggak langsung dikalikan, bandingkan dulu antara dua mahfud atau lebih. Ya, semoga belum enggak usang ya pelajarannya sudah lewat itu kita libur ada 2 bulan gitu ya, hah? Enggak ada. Lihat wa in kana tadakhulan, kalau terjadi tadakhul antara dua mahfud atau lebih maka kita ambil bilangan terbesar dan kemudian kita kalikan bilangan terbesar ini dengan asal masalah. ya, atau dengan aulnya. Kemudian dikalikan bilangan terbesar tadi dengan saham masing-masingnya, kemudian dihasilkan saham-saham yang baru, dan hasilnya itulah musyihal masalah. Contoh, seorang mati meninggalkan om, saudara laki-laki seibu 4, paman 4, ibu 1/6. Kenapa? Karena saudaranya lebih dari 1. Iya. Karena kalau saudara cuma 1, ibu 1/3 bisa. Akhli 4. Kenapa? Karena jumlahnya lebih dari 1. Kalau 1 orang saudara seibu 1/6, ingat? Kalau 2 atau lebih berapa? 1/3. Dengan syarat tentunya tidak ada penghalang-penghalang. Sudah lewat penghalang-penghalangnya siapa saja. Paman ain, asib sisa. Ya, ingat paman sisa. Lihat 1/6 dengan 1/3 sama 6 dengan 3 apa? Hubungannya tadakhul. Diambil yang terbesar 6. Jadi kan asal masalah. 1/6 dari 6 berapa? 1 1/3 dari 6 ya 2 sisanya berapa? 3. Lihat untuk akhul li'um jatuhnya 2, orangnya berapa? 4. Pecah enggak? Pecah 2/4. Ini terjadi terjadi inkisar. Kemudian untuk am jatuhnya berapa? 3. Jumlah orangnya 4. 3/4 bagaimana? Pecah. Ini terjadi farik pada apa? Terjadi inkisar pada farik yang kedua. Nah, sekarang kita untuk bandingkan coba. Ahli kepalanya berapa? 4. Iya kan? Jatuhnya berapa? 2. Sekarang 2 dengan 4 hubungannya apa? Tawafuk atau tabayun? Tawafuk 2 dengan 4. Tawafuk di 1/2 berapa? 1/2. Berarti 4 aja bagi 2 berapa? 2. Itulah mahfud yang pertama. Ini mahfud yang pertama, simpen. Ya, boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Kalau anak bisa sebelah kanan. Kitab yang lain sebelah kanan. Paman, lihat. Jatah paman 3, orangnya 4. Bagaimana ini? Tabayun atau tawafuk? Tabayun. Kalau tabayun diambil 4-nya, jumlah ru'usnya diletakkan sebagai mahfud yang ke 2. Mahfud yang ke 2. Ah, sekarang antum sudah mendapatkan dua mahfud, yang pertama 2, yang kedua 4. 2 dengan 4, antum lihat dengan 4 kacamata. Tamatsul, tawafuk, tabayun, tadakhul. 2 dengan 4 apa maksudnya? Hah? Tadakhul. Karena 4 kan bisa dibagi 2 dalam pecahan. Berarti diambil yang terbesar 4. 4 dikali 6 sekarang. Dikali-kalikan yang asal salah. 4 kali 6 berapa? 24. Antum kalau gak dijelaskan kayak gini karena bingung. Dari mana gitu. Dia dijelaskan aja masih bingung. 4 kali 6 24. Kemudian dikali masing-masing sahamnya. 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12. Lumayanlah meramaikan 12, 4, 12. Ada pecahan gak sekarang? Jatahnya jadinya 8 setelah ditashih. Orangnya 4. Masing-masing berapa? 2. Paman jatahnya 12 setelah ditashih. Orangnya 4, berapa? 3. Ada pecahan gak? Tidak ada. Nah, itu. Mana nih? Ada pertanyaan? Lanjut. Wa in kanat at-tabayun nadribu ahadahuma fil akhar wan natiju nadribuhu fi asl al-mas'alah aw fi mablaghiha min al-aul thumma fi sihami. Pakai bahasa Arab lagi ya, sudah ilmunya sulit pakai bahasa Arab gitu ya. Jadi tambah sulit ya. Wa in kanat at-tabayun, kalau terjadi tabayun antara mahfuz, antara dua mahfuz atau lebih ya. Maka nadrib ahadahuma fil akhar, kita kalikan yang satu dengan yang lain. Wanatij, dan hasilnya, hasil pengalian antara dua mahfud ini itu dikalikan dengan asl masalah atau aulnya, kemudian dikalikan dengan sihamnya. Enggak sulit, contohnya lihat, seorang mati meninggalkan zaujah 4 istrinya, mungkin enggak ini? Apa? Bejati mungkin enggak? Mungkin ya. Ibn 5 mungkin enggak? Sangat mungkin banyak ya, ya. Lebih mungkin lagi nih ya. Lihat zaujah berapa? 1/8. Kenapa? Ada anak, ada cabang yang mau risi 1/8 ya, ini mas 1/8, 1/4 gitu. Kalau ada cabang 1/8, kosong dari cabang 1/4. Ibn sisa laki-laki ya, berarti asal masalahnya 8. Penyebutnya cuma 1 kan 8. Yaudah 8 kita tarik, jadi kan asal masalah 8. Ingat itu sekarang 1/8 dari 8 1, sisanya 7. Istri 4, jatahnya 1, pecah enggak? Pecah. Ibn 5, jatahnya 7, pecah enggak? Pecah. Sekarang 1 dengan 4 hubungannya apa? Hah? Apa? Tabayun bisa, silahkan 4. Ya, tabayun berarti kalau 4 kali 1 ya kan? 4 kali 1 berapa? 4. Ya. Kemudian ibn 5, catanya 7, 7 dengan 5 bagaimana? Tabayun juga 7 kali berarti afwan enggak dikalikan ya. 4 kali 1 apa? Tabayun. Maka 4 diambil bukan dikalikan. 4 dijadikan mahfuz yang disimpan. Mahfuz yang pertama. Kemudian 5 dengan 7 bagaimana? Tabayun juga, maka 5-nya sebagai mahfuz yang ke 2. Iya kan? Nah, sekarang mahfuznya 4 dan 5. Bagaimana 4 dengan 5 hubungannya? Tabayun, diapakan kalau tabayun? Kali, berarti 4 kali 5 berapa? 20. Wah, 20 dikali berapa? 8, dikali masalah. Dihasilkan asal masalah yang baru, 20 kali 8, 160. Itu ada tulisannya itu. Ah, jangan kebalik-balik, Pak. Wah, sekarang tinggal dikalikan dengan saham masing-masingnya 20-in. 20 kali 1, 20. 20 kali 7, 140. Zaujah, jatahnya 20, orangnya 4. Pecah enggak? Enggak. Masing-masing berapa? 5. 5 per 160 berarti. Kemudian ibn ya jatahnya 140 dibagi 5 pecah enggak? Dibagi berapa? 5 kan orangnya kan? Ya, berarti berapa? Hah? 20. Iya, 20 ya. 20 20 per 160 gitu. Sudah kayak gitu. Mudah insyaallah Farik ini. Satu lagi tanggung. Wa in kana tawafuqan na'khudh wifqa ahadihima wa nadribuhu fi kamilil akhar wa natiju nadribuhu fi asl masalah aw fi mablaghiha min al-aul thumma fi siyami mithal. Ya. Apabila terjadi tawafuq antara apa? Antara apa? Apabila terjadi tawafuq antara apa? Mahfud dengan mahfud yang lain, iya kan? Antara dua mahfud, paham? Kalau tadi kan terjadi apa? Tabayun antara dua mahfud 4 dengan 5, iya kan? Kalau sekarang yang D ini terjadi tawafuk antara dua mahfud, maka na'khudh wifqa ahadihima, tentunya kita ambil tawafuk dari keduanya, wa nadribuhu fi kamilil akhar. Kemudian kita kalikan dengan jumlah keseluruhan dari yang lain. Sudah lewat caranya. Ya, dengan praktek lagi biar ingat. Wanatij, kemudian hasilnya kita kalikan dengan asul masalah atau aul, batas aulnya. Kemudian dikalikan dengan sihamnya. Contoh, dengan contoh lebih mudah lah. Seorang mati meninggalkan zaujah 4 am 10. Ini kalau pemain 10 ya berarti subhanallah ini. Ya banyak pembelanya ya, ya. Zaujah berapa? 1/4. Jatah yang besar atau kecil 1/4 bagi zaujah? Besar. Kenapa 1/4? Enggak ada cabai yang mau risi. Paman sisa. Berarti 4 kita jadikan sebagai aslul masalah. 1/4 dari 4 1. Sisanya 3. Nah, sekarang lihat. Zaujah jatahnya 1, orangnya 4. Pecah enggak? Pecah. Ini terjadi inkisar pada zaujah. Paman jatahnya 3, orangnya 10. Pecah enggak? Terjadi inkisar pada paman. Pecah semua. Nah, sekarang apa langkah sekarang? Langkah yang kita lakukan sekarang apa? Mencari mahfuz dari masing-masingnya. Iya kan? Zaujah 1 dengan 4, bagaimana 1 dengan 4 hubungannya? Tabayun. Kalau tabayun berarti tinggal diambil jumlah kepala zaujah 4, dijadikan sebagai mahfud yang pertama. Kemudian am 3 dan 10, bagaimana hubungannya 3 dan 10? Tabayun juga. Maka bagaimana mahfudnya diambil? Ya jumlah paman itu 10. Nah sekarang kita sudah menghasilkan dua mahfud 4 dan 10. Sekarang 4 dengan 10 hubungannya apa? Sekarang tamatsul bukan, tamatsul bukan karena beda bilangan 4 dengan 10. Tamatsul kan sama 2 dengan 2, 4 dengan 4. Tadakhul bukan, tadakhul yang 10 bagi 4 enggak bisa. Pecah. Tawafuq ya? Iya, tawafuq. Di seberapa tawafuqnya? Bagi 2, 4 bagi 2 bisa, 10 bagi 2 bisa. Ada yang lebih tinggi dari itu enggak? Enggak ada. Ya sudah. Tinggal antum 4 bagi 2 berapa? 2 kali 10? 20 atau 10 bagi 2 4 kali 4 20 sama. Nah berarti juz usahamnya berapa? 20. Nah sekarang tinggal 20 dikali asul masalah, dihasilkan asul masalah yang baru. Iya, 20 kali 4 80, ya sudah dikali-kalikan dengan saham. 20 kali 1 20, 20 kali 3 60, selesai. Nah Abdul, ada pertanyaan gak? Cukup dulu ya. Atau mau bikin latihan lagi? Hah? Satu kali latihan. Ah, sok silakan. Apa contohnya? Oh, contoh. Coba sebutkan. Apa soalnya? Seorang mati meninggalkan Zaujah. Tadi sama aja sih. Istimewa terus. Nah, kali sangatnya anu ya. Terus. Jadjar berapa? Dua. Nenek. Satu. Hah? Eh? Satu. Apanya yang satu? Jadanya satu terus. Iban. Iban. Ini sudah mau satu parik. Ya. Kalau satu parik mah ya, mau apa tuh? Bisa. Ya sudah satu parik mah. Zaujah ada anak berapa? Per? Afan. Jadah sama satu orang. Per? Nah, itu siapa ini? Iban bisa. Yes. Nah, dengan apa? Apa bunganya? Tawafuk kan? Bisa per? 2, 6 bagi 2 6 bagi 2 berapa? 3 kali 8 24 per 8 dari 24 3, per 6 dari berapa? Sisanya berapa? 17 pecah kan 3 kali 4 ya sudah 4 ini kali 4 dari 24 berapa? Pokoknya 4 kali gitu ini berapa? 12 4 kali 4 berapa? 16 ya? Iya. Masih ada 17? 22 berapa? 68. Eh? 68. Berapa sih? 80 berapa? 90 berapa? 96 berapa? 96. Ya anak sasar aja. Ya sudah kayak gitu. Cukup ya? Ya insya Allah masih ada. Ya berikutnya. Masih bahasa tentang Farik. Subhanallah. Alhamdulillah. Shukrulillah. Lantas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.